Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi, Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Pemirsa, saya Hinidar Amru. Kita berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan membahas ayat 88 dan seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain menjelaskan bahwa orang yang mempersekutukan Allah, maka seluruh kebaikan amalnya akan sia-sia. Selengkapnya, kita akan mendengarkan penjelasan ayat-ayat ini bersama narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Apa kabar Pak Quraish Shihab? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan segar sekali ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Baiklah, pagi ini kita juga ditemani oleh jemaah dari pengajian At-Tauhid Puri Hijau, pengajian Al-Muhajirin Bekasi, pengajian Ar-Rahman, dan pengajian Lentera Hati. Baiklah, saya akan menyapa dulu kepada ibu-ibu yang cantik yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita langsung saja silakan Pak Quraish untuk memberi penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baik. Episode-episode yang lalu kita menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim, ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah. Juga ayat-ayat yang lalu itu menjelaskan anugerah Allah kepada Nabi Ibrahim, disebutlah keturunan-keturunannya, ya kan, disebut Ishak, Yakub, sampai kepada Ismail, wa Ilyasa, wa Yunus, Lut, dan lain-lain sebagainya. Semua itu yang disebut itu telah mendapat petunjuk Allah. Nama-nama yang disebut itu adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Nah, ayat yang akan kita terangkan ini menyatakan demikian. Zalika hudallah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min 'ibadi. Itulah yang disebut yang lalu, khususnya menyangkut pengajaran tentang keesaan Allah. Itulah, kalau saya berkata itu, dekat atau jauh? Jauh. Sesuatu yang tinggi kedudukannya, saya katakan itulah. Iya. Keyakinan tentang keesaan Tuhan itu sangat mulia, kedudukannya sangat tinggi. Itulah petunjuk Allah, yang Allah memberi petunjuk dengannya siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Saya bisa berkata begitu, petunjuk Allah itu, melalui petunjuk itu Allah memberi petunjuk hamba-hambanya yang Allah kehendaki untuk memperoleh petunjuknya. Tapi kita harus garis bawahi, kehendaknya itu berdasar kehendak yang bersangkutan. Episode yang lalu kita akan jelaskan kan bahwa hidayah Tuhan ada dua macam. Yeah. Ya. Allah menghendaki, yang pertama menjelaskan, Allah menghendaki dalam arti kata menjelaskan dan mengantar siapa yang dikehendakinya, dan yang dikehendakinya itu terlebih dahulu harus punya kehendak. Baik, kita lanjutkan. Min ibadihi. Ibad itu jama' abd. Kalau saya berkata Abdullah, apa artinya? Hamba Allah. Nah, hamba Allah ini ada yang taat, ada yang durhaka. Ya kan? Oke. Okay. Kalau bentuk jamaknya bisa ibad, bisa abid. Biasanya kalau Al-Quran menggunakan kata abid, maka itu hamba Allah yang durhaka. Wa ma ana bizallamin lil abid. Saya, firman Allah, tidaklah berlaku aniaya terhadap al-abid, hamba-hamba Allah yang durhaka. Saya bukan durhaka, saya tidak aniaya itu. Itu dia petik. Tetapi kalau Allah mau menunjuk kepada manusia-manusia atau kepada hamba-hambanya yang taat atau yang sadar akan dosanya, sadar menyesal, itu dia gunakan kata ibad. Itu sebabnya kita baca misalnya udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya kan, kata ibad. Di sini kita lihat demikianlah petunjuk Allah, yang dengan petunjuk itu dia memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang taat dan juga hamba-hambanya yang durhaka tapi telah menyesali kedurhakaan. Allah beri dia petunjuk. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi, lihat petunjuk Allah itu bisa diberikannya kepada orang yang sudah dapat petunjuk. Bisa enggak? Dia tambah petunjuk. Oh iya. Yeah. Ya kan? Dia tambah. Saya beri contoh. Ilmu itu petunjuk. Ya, bisa enggak ditambah ilmu? Bisa. Kebersihan hati itu lahir dari adanya petunjuk. Bisa enggak bertambah bersih hati ini? Bisa. Allah berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah menambah petunjuknya kepada hamba-hambanya yang sudah dapat petunjuk. Itu sebabnya kita di surat Al-Fatihah terus minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tambah petunjuk. Kisah Nabi Muhammad pun masih minta. Karena petunjuk Allah tidak terbatas, ilmunya tidak terbatas, bantuannya tidak terbatas. Nah, di sini dia katakan demikianlah Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, termasuk nabi-nabi itu yang sudah dicintainya, atau termasuk juga orang-orang yang bergelimang dosa tetapi sudah sadar akan dosanya. Allah beri dia petunjuk. Baru dia katakan, walau asyraku lahabitha anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka itu yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, nabi-nabi yang disebut namanya ini, seandainya ya, kita garis bawah ini, seandainya mereka itu mempersekutukan Allah, tapi ini berandai, maka hapuslah amal-amal baik yang mereka kerjakan. Hapus, tidak ada. Nah, saya beri contoh. Kita tidak usah bicara nabi terlalu tinggi, kita praktekkan pada diri kita sekarang. Satu orang naik haji, amal baik. Kalau dia murtad, batal enggak hajinya? Batal. Ya kan? Untungnya kata Imam Syafi'i, batal hajinya kalau kemurtadannya dia bawa mati. Tetapi kalau dia murtad, tidak lama dia naik haji, dia murtad, terus dia tobat, amal baiknya tidak terhapus, hajinya tidak perlu dia ulang. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, pokoknya yang murtad yang lalu hapus semuanya. Di sini Allah menyatakan kalau mereka musyrik, walaupun orang yang sangat saya cintai, walaupun Nabi Ibrahim seandainya musyrik, hapus amal-amal kebaikan yang mereka lakukan karena tidak lagi percaya pada keesaan Allah. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi, kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Allah tidak biarkan manusia tanpa bimbingan. Dia akan tugaskan lagi orang lain untuk membimbing. Didukung oleh Bank Muamalat, Pertama Murni Syariah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Mari Pak, kita lanjutkan. Baik. Kita sudah katakan bahwa seandainya siapapun, walau Nabi Muhammad, tapi berandai, perandaian yang tidak mungkin. Saya kalau berkata begini, berandai, aduh, seandainya ayah saya masih hidup, saya tidak akan begini. Itu perandaian yang masih bisa atau tidak? Tidak boleh. Itu ya, kalau Al-Quran menggunakan kata lau. Lau. Walau, kita dalam bahasa Indonesia walaupun, ya toh, itu. Sifatnya itu perandaian yang tidak mungkin. Baik, kita lanjutkan ayat kita. La habita, habita, saya mau jelaskan lagi habita. Habita itu biasanya diterjemahkan terhapus. Sebenarnya kata habita itu begini. Habita itu adalah suatu penyakit yang menimpa binatang akibat makan suatu tumbuhan yang menjadikan dia gemuk. Tapi gemuknya gemuk penyakit, tumor ganas. Jadi orang dari luar kira dia gemuk, dia baik. Orang dari luar kira amalnya ini amal baik ini. Padahal sebenarnya itu tumor. Itu artinya habita. Jadi walaupun itu amal baik kamu lihat, dia sedekah, dia ini, dia pergi haji dan, tetapi itu habita. Itu sebenarnya hakikatnya di sisi Allah tumor ganas. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu, Pak? Ya itu begitulah. Itu kita biasa lihat orang gemuk ya. Padahal sakit dia. Ada kan penyakit begitu. Yeah, yeah. Kita biasa lihat orang, oh, ini amalnya baik nih. Tetapi hatinya buruk. Niatnya itu di mata Anda baik, tapi di mata Tuhan tidak baik. Di mata orang awam, oh ini sehat, bagus, ada bayi, dikasih makan terus sama ibunya gemuk. Yeah. Tapi dokter bilang, ini bahaya. Ya kan? Nah, itu artinya habita. Nah, seandainya mereka musyrik, murtad, maka amalnya yang baik itu kamu lihat baik, tapi sebenarnya itu adalah tumor ganas. Oke, kita kembali. Baru dia katakan, ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah, itu lagi yang sungguh tinggi kedudukannya di sisi Allah. Nabi-nabi yang disebut ini ada 18 nabi tadi kita katakan. Mereka itulah yang telah Allah anugerahi kitab suci. Kitab suci yang wajib kita percayakan ada 4. Di sini dia katakan mereka itulah. Nah, nabi-nabi itu dianugerahi Allah kitab suci, baik secara langsung buat dia maupun melalui yang lain. Nabi Musa dianugerahi Taurat. Nabi Harun dianugerahi Taurat tapi melalui Nabi Musa. Ya kan? Oke. Mereka itulah yang dianugerahi oleh Allah kitab suci, baik secara langsung buat dia maupun melalui nabi yang lain. Wal hukmah, hukmah itu apa ya, hukmah itu pada mulanya berarti yang menghalangi. Hikmah itu, hikmah sama dengan hukmah. Hikmah itu kendali yang menghalangi Anda terjerumus ya, atau mengantar Anda kepada yang baik. Itu hikmah. Jadi hikmah itu atau hukmah itu adalah amal yang bermanfaat, amal ilmiah atau ilmu amaliyah yang bermanfaat. Para nabi itu diberikan al-hikmah, diberikan al-hukum, diberikan, dianugerahi pengetahuan yang bermanfaat, dan dianugerahi pengamalan yang sesuai. Kalau Nabi Muhammad atau istilah lain sunnah Nabi. Oke. Wan nubuwah, mereka juga dianugerahi kenabian dalam arti mereka dianugerahi Allah wahyu yang membimbing mereka. Fa iyakfur biha haula. Nah, sekali lagi, seandainya mereka kufur, faqad wakkalna biha qauman laysu biha kafirin, maka pasti kami akan menugaskan, menyerahkan tugas itu kepada orang lain yang tidak akan menjadi kafir. Nah, jadi apa, sekali lagi kita garis bawahi, nabi-nabi diutus Allah untuk kemaslahatan umat manusia, ya kan? Seandainya yang diutusnya itu, seandainya yang diutusnya itu menyeleweng, Allah tidak biarkan manusia tanpa bimbingan. Dia akan tugaskan lagi orang lain untuk membimbing. Begitu juga Allah menghendaki Islam ini tersebar. Kalau kita tidak melaksanakannya, kita dihapus Tuhan, ada orang lain yang akan menyebarkan. Itu maksudnya ayat ini. Pasti itu. Dalam ayat yang lain dikatakan, yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Tuhan akan mengganti kaum yang lain yang bukan kamu, lalu mereka itu tidak akan menjadi seperti kamu. Karena Allah menghendaki kemaslahatan umat. Kalau pemimpinnya itu rusak, tunggu waktunya, Allah akan ganti dengan orang lain. Begitu seterusnya. Ulaika alladzina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Mereka itulah yang disebut nama-namanya tadi, itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wahai Nabi Muhammad, maka hendaklah engkau mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Nah, kita berhenti lagi di sini, lihat. Itu nabi-nabi banyak. 18 nabi yang disebut di sini. Iya. Diberi Allah petunjuk, macam-macam petunjuknya. Nabi Muhammad disuruh teladani mereka, ikuti mereka. Nah, karena itu Nabi Muhammad yang melaksanakan perintah Allah ini menghimpun semua keistimewaan nabi-nabi. Ya toh? Kita ambil contoh, kita ambil contoh. Nabi yang pandai, sangat pandai bersyukur itu antara lain Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi yang paling pandai berdoa, tulus sekali dalam doanya, Nabi Yunus. Itu di dalam perut ikan kan? Okay. Nabi yang tegas menghadapi kaumnya, Nabi Musa. Nabi yang lemah lembut ini Nabi Harun, ya kan? Siapa lagi? Nabi Nuh, orang yang paling sabar dalam berdakwah. Nabi Ayub, Nabi Yusuf, orang yang itu semua itu diteladani oleh Nabi. Saya kira itu, kita lanjutkan sebentar. Baik Pak, terima kasih Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Orang berdakwah itu, dakwah itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali. Ibu-ibu yang cantik di sini masih semangat kan kita mendengarkan ilmu ini yang indah ini? Iya, masih penuh dengan kecerahan. Ya, baiklah. Bapak silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi saya katakan Nabi Muhammad yang diperintahkan Allah fabihudahu muqtadi, ikuti itu. Ikuti prinsip-prinsip ajarannya, karena itu semua sama. Tauhid, percaya nabi, percaya keesaan Allah, percaya ada hari kiamat, ada surga. Ikuti itu. Ikuti akhlaknya yang paling baik. Oh, ini sangat sabar. Itu sebabnya Nabi Muhammad biasa kalau diganggu, dia terus ingat Nabi Musa diganggu lebih dari ini, saya harus sabar. Ya, semua yang doanya itu yang pokoknya sempurna. Karena beliau diperintahkan, itulah ikuti itu. Oke. Baru dia katakan, qul, wahai Nabi Muhammad, sampaikan saya tidak minta upah sedikit pun atas ajakan yang ku sampaikan. Tidak ada upah. Saya hanya mau kamu dapat petunjuk, itu saya sudah senang. Apa maknanya lagi ini? Orang berdakwah itu, dakwah itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan. Dakwah itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan. Apa maksudnya? Artinya jangan saya mau kasih tahu kamu kalau kamu bayar saya. Oh. Itu kan namanya jual beli. Itu satu. Yang kedua, orang berdakwah, orang mengajar, orang membimbing, hendaklah menjauhkan kecurigaan terhadap dirinya. Kalau saya minta upah, kata Nabi Muhammad, kamu bisa beranggapan, oh ini dia ngajar karena minta upah. Iya kan? Iya, iya. Itu maksudnya, itu semua Nabi berkata, saya tidak minta upah. Jangan curi. Kalau dia minta upah, oh ini dia begini karena ini enggak benar nih, dia mau upah. Ya kan? Iya. Itu qul la as'alukum alaihi ajra. Kata sampaikan, saya tidak minta sedikit upah pun atas jerih payah saya menyampaikan ajaran ini. Jadi apa? In huwa illa zikron lil alamin. Ini tidak lain hanya peringatan, hanya pengajaran untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Baru Allah berkomentar lagi, berfirman lagi, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sesuai dengan pengagungannya yang sebenarnya. Kita jelaskan. Kita tidak bisa mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Anda bisa muji orang yang Anda tidak kenal. Bisa, tapi pujian Anda tidak sesuai. Kita bisa puji Allah. Bisa. Bisa, tetapi tidak mungkin sesuai dengan kebesaran Allah. Oh. Tidak mungkin. Karena itu maksud ayat ini, mereka tidak mengagungkan Allah sesuai dengan perintah Allah mengagungkannya. Bukan berarti mengagungkan Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Terlalu besar, tidak terjangkau oleh saya, tidak bisa sesuai. Malaikat saja berkata, la nuhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, kami tidak bisa memuji kamu pujian yang sesuai dengan kebesaranmu. Karena itu kami memuji engkau sebagaimana pujianmu terhadap diri. Jangan puji orang kalau Anda tidak kenal dia. Ya kan? Itu di awal suratil An'am itu kita ada berkata, Allah memuji, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah. Kenapa saya puji? Karena dia menciptakan langit dan bumi. Ada alasannya. Oh iya. Oke, okay, ya kan? Oke, okay, kita lanjutkan. Iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai. Mereka tidak mengagungkan Allah karena mereka berkata, orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi, Allah tidak menurunkan bimbingan melalui manusia. Hei, masa? Di episode yang lalu saya katakan, burung aja dia beri bimbingan. Ya, masa manusia tidak diberi bimbingan? Masa kamu berkata Allah yang begitu kuasa tidak memberi bimbingan kepada manusia? Memang tidak semua manusia bisa menerima langsung. Karena itu dia pilih Nabi untuk menyampaikan. Ya kan? Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan pengagungannya. Orang Yahudi berkata, Tuhan tidak menurunkan suatu petunjuk kepada seorang manusia pun. Nabi Muhammad disuruh jawab, Qul, kalau demikian, siapa yang menurunkan kitab suci itu kepada Musa? Kan kamu percaya bahwa Musa punya kitab. Kok kamu berkata Tuhan tidak menurunkan kitab suci? Itu juga sebabnya. Tahu kenapa Nabi Muhammad diutus? Itu kita baca di surah lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik tidak akan beranjak dari kesesatan mereka kecuali kalau mereka dapat bukti. Bukti itu adalah rasul yang diutus. Jadi supaya hilang kegelisahan, hilang kesesatan mereka, Tuhan utus Nabi. Itu kasih sayang Allah. Oke, kita lanjutkan. Radija'abihi Musa hudal linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu kitab sucinya dia jadikan lembaran-lembaran. Lalu kalau ada dia mau sembunyikan, dia sembunyikan cuma lembaran. Jadi kita kan sekarang ini kan Quran begini ya, utuh ya, tidak ada yang kurang di sini. Iya. Nah, kalau jadi lembaran-lembaran ini, cari nggak ada lembarannya, dia sudah sembunyi. Ini yang dia katakan, tubdunaha wa tukhfuna katsiran. Kamu menampakkan apa yang kamu ingin nampakkan dan kamu sembunyikan apa yang kamu ingin sembunyikan, karena kamu jadikan dia kertas-kertas, lembaran-lembaran yang tidak utuh. Itu sebabnya ada ulama, tapi ini pendapat lama. Itu Imam Al-Qurtubi berkata, itu sebenarnya tidak bagus membuat juz-juz tertentu Al-Qur'an. Ya kan? Tapi saya tidak sependapat dengan itu. Karena kita menjadikan surah Yasin tersendiri ya, surah Tabarak tersendiri ya. Jadi ini kan dilarang, itu pendapat Imam Al-Qurtubi, makruh katanya. Tapi buat kita sekarang, kita katakan kita membuat semacam itu untuk memudahkan, ya kan? Ya. Kita bukan tujuannya menyembunyikan. Jadi kalau begitu sih tidak apa-apa. Oh. Yahudi ini dikecam, dia buat begitu tujuannya menyembunyikan apa yang mereka tidak mau. Baru dikatakan, wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Kamu juga Allah memberi petunjuk kepada kamu, Allah mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu dan apa yang tidak diketahui oleh bapak ibu kamu. Nah, kita terapkan dalam konteks sekarang. Ada enggak pengetahuan sekarang yang tidak diketahui oleh orang tua kita dulu? Ada atau tidak? Banyak, ya toh? Dulu tidak, orang tua kita enggak tahu TV, katakanlah, ya. Tidak tahu pesawat, tidak tahu ini. Siapa yang ajar itu? Ilmu itu sumbernya dari Allah. Allah yang memberi petunjuk sehingga didapat. Kenapa? Sekali lagi, karena Allah Maha Kasih. Kamu diajar apa yang kamu belum tahu dan juga orang tua kamu tidak tahu. Kalau begitu, wahai Nabi Muhammad, kalau mereka keras kepala, tinggalkan aja mereka, biar mereka itu bermain di dalam kesesatan mereka, biar aja. Tapi tetap memberi ingat, jangan terpengaruh dengan mereka. Itu ayat kita saya kira. Baik. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Ada orang-orang yang mencampur amal kebaikan mereka dengan amal keburukan, tapi bukan syirik. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Berikut ini kita tiba pada segmen tanya jawab antara jamaah dengan Pak Quraish Shihab. Baiklah, kita langsung saja. Ibu, silakan langsung Pak Quraish. Dengan saya, Muna. Boleh saya mau bertanya Pak Ustadz, bolehkah kita taklid kepada seorang ulama yang kita ikuti petunjuknya dan menganggap dialah yang memiliki cukup ilmu dan menjadi tempat bagi umat untuk bertanya? Secara tegas Al-Qur'an menyatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berpengetahuan kalau kamu tidak tahu. Hanya saya ingin berkata begini. Dalam tuntunan agama kita berkata demikian. Saya mengikuti ulama itu dalam pemahamannya tentang ajaran agama, tetapi yang saya ikuti itu Nabi. Oh, ya kan? Jadi kita itu mengikuti Nabi Muhammad sesuai dengan pemahaman ulama ini. Saya bukan mengikuti manusia. Iya, iya, iya. Kan beda itu ya. Jadi begitu saya tahu bahwa ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, saya tinggalkan dia, siapapun. Itu Imam Syafi'i itu berkata demikian. Kalau pendapat saya bertentangan dengan pendapat sunnah Nabi, jangan ikuti pendapat saya, ikuti. Jadi orang sekarang, oh saya ini bermazhab Syafi'i, saya ikuti Imam Syafi'i. Itu maksudnya, saya mengikuti Nabi yang difahami tuntunannya oleh Imam Syafi'i. Saya kira begitu, itu boleh. Ya kan? Oke. Okay. Selanjutnya Ibu, silakan. Saya Yanti. Saya akan bertanya kepada Bapak Quraisy. Tadi menurut ayat ini bahwa perbuatan baik kita itu hapus dengan kemusyrikan. Bagaimana dengan orang yang perbuatannya bercampur antara yang baik dan yang buruk, tetapi itu bukan perbuatan musyrik? Terima kasih. Yang pertama dulu, ada dua sisi dari pertanyaan Ibu yang saya ingin jawab. Yang pertama dulu, jangan pernah berkata kok pekerjaan baik sudah sedemikian baik, cuma musyrik kok hapus semua, enggak adil ini, ya kan? Itu adalah jawabannya. Yang ini saya katakan begini, ada susu sebelanga terkena nila sedikit, bagaimana itu? Rusak semua. Syirik itu nila. Air bersih ada satu tetes racun masuk, mau minum? Ya, itu syirik begitu. Tetapi kalau bukan syirik, itu Allah juga menyatakan demikian. Ada orang-orang yang mencampur amal kebaikan mereka dengan amal keburukan, tapi bukan syirik. Mereka itu mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya kan? Kita tidak jamin, pasti Allah mengampuninya. Karena pengampunan kembali kepada Allah. Namun secara umum lagi kita katakan, ini juga boleh jadi ilustrasi, itu nanti di hari kemudian amal ditimbang. Ya kan? Yang baik di sini, yang berat di sini. Ya kan? Kalau kebaikannya lebih sedikit saja dari kejahatannya, dia udah lolos. Udah disingkirkan dia dari neraka. Boleh jadi dia ada di pinggiran sorga. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi itu begitu. Hanya hati-hati, ya kan? Jangan mau lulus dengan angka 5,5. Siapa tahu yang Anda kira baik jadi tidak baik. Usahakanlah dapat angka 9, angka 10. Ya kan, saya kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah ampun. Ulaika asallahu wa yaghfir lahu. Baik. Pemirsa, kami akan kembali lagi, maka tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Siapa satu kaum yang tidak mengindahkan tuntunan Allah, Allah akan memunahkan dia dan menggantinya dengan kaum yang lain. Didukung oleh Bank Muamalat. Pertama, murni syariah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am, dan kita akan teruskan sesi tanya jawab. Siapa Ibu? Silahkan langsung. Saya Tuti, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Tadi Pak Quraisy menyebutkan tentang kemuliaan mengesakan Allah. Sebenarnya apa manfaat bagi manusia sehingga mereka harus mengesakan Allah? Bukankah Allah tidak butuh pengesaan dari manusia? Terima kasih. Benar, Allah tidak butuh, tapi kita butuh. Al-Quran ada memberikan contoh, Bu. Coba kita lihat ya. Contohnya begini, Tuhan memberi perumpamaan. Ada satu orang bekerja khusus melayani satu orang. Ada lagi satu orang melayani banyak tuan, banyak orang. Yang banyak ini buruk akhlaknya, tidak mampu, tidak kuasa. Yang satu ini akhlaknya baik. Yang mana lebih menenangkan yang melayani? Apa dia yang melayani satu orang, ataukah dia yang melayani banyak orang? Kalau di rumah ada satu pembantu, anaknya banyak, nakal-nakal lagi, ibunya juga cerewet, kan bisa begitu. Trika itu belum selesai, cuci ini belum selesai, teriak itu, ya kan? Apalagi dia tidak mampu. Kita kalau menyembah Allah yang satu, yang Maha Esa, kita hanya konsentrasi pada Dia, apalagi Dia Maha Kuasa, tidak kita kepada banyak Tuhan. Nah, jadi itu manfaatnya buat kita. Yang kedua, Bu, jangan lantas berkata begini, kalau begitu lebih baik tidak melayani aja. Iya kan? Iya. Nah, kita bertanya sekarang, mampukah Anda berdiri sendiri? Tidak. Tidak. Kita tidak mampu berdiri sendiri. Contohnya, kalau kita gelisah, anak kita sakit, kita bawa ke dokter, tidak bisa sembuh. Dokter Ben tidak bisa sembuh. Bawa ke luar negeri tidak bisa sembuh. Kepada siapa kita mengeluh? Pada Allah. Kalau begitu kita butuh Allah. Dan kita butuh yang satu, yang Maha Kuasa itu. Kita tidak perlu datang ke semua. Jadi Allah tidak butuh, kita yang butuh. Itu sebabnya saya sering berkata, salat itu jangan anggap wajib. Salat itu kebutuhan. Oke. Bapak, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, ada sesuatu yang menggelitik perasaan saya. Itu Bapak kan tadi menyebutkan ada nabi-nabi yang istimewa di mata Allah ya. Kemudian saya pernah juga mendengar bahwa Nabi Ibrahim itu disebutnya Khalilullah. Apa maksudnya itu? Oh iya, betul, bagus. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Nabi Musa disebut Kalimullah. Nabi Muhammad disebut Habibullah. Kalim, orang yang diajak berbicara dengan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana caranya berbicara, gitu? Khalil itu adalah orang yang cintanya masuk ke relung hati Anda. Jadi, saya punya teman, teman biasa. Saya punya teman akrab. Teman akrab saya lagi bertingkat-tingkat, ya toh? Ada teman yang begitu akrab sampai cintanya, kasihnya, persahabatan saya masuk ke relung-relung hati saya. Nah, itu Nabi Ibrahim, Khalil. Khalil itu ya takhalal, sesuatu yang masuk di celah-celah. Jadi, maksudnya kalau Nabi Muhammad, Habibullah, orang yang dicintai dan mencintai. Habib itu bisa berarti dicintai, bisa berarti mencintai. Oke, baik Pak, menarik sekali. Ibu, Bapak, jelas ya semuanya ya? Insya Allah, amin. Baik Pak, kita lanjutkan dengan kesimpulan dari pembahasan hari ini. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, nabi-nabi yang lalu mendapat petunjuk, punya keistimewaan-keistimewaan. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti mereka, meneladani mereka dalam prinsip ajarannya, meneladani mereka dalam sifat-sifatnya yang terpuji, meneladani mereka dalam rincian ajarannya yang tidak dibatalkan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, siapa satu kaum yang tidak mengindahkan tuntunan Allah, Allah akan memunahkan dia dan menggantinya dengan kaum yang lain. Yang ketiga, barangkali hindari suatu aktivitas yang menimbulkan kecurigaan orang. Apapun, Nabi pernah jalan dengan istrinya malam-malam, terus ada orang, terus Nabi, sini, ini istri saya nih. supaya jangan timbul curiga, hindari. Itu antara lain di sini saya tidak minta upah untuk menghindari kecurigaan itu. Kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah sesuai kemampuan kita mengagungkannya. Saya kira itu tuntunan yang bisa kita tarik dari ayat-ayat. Baik, baik Pak Kures. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surah Al-An'am yang antara lain memberikan ancaman dan kecaman kepada orang-orang yang memperlakukan kitab suci secara parsial, yaitu hanya mengambil hal-hal yang menguntungkan dirinya saja sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.